Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan materi pengantar di kesempatan malam hari ini dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Kita masuki bab baru tentang al-istibra. Istibra maknanya dalam bahasa Arab adalah memastikan kosongnya rahim. Dari kata-kata baro'ah artinya bersih atau bebas. Sedangkan secara syariat istibra adalah kegiatan menunggu. Kegiatan seorang perempuan menunggu dengan tujuan mengetahui dan memastikan bersihnya rahimnya dari janin. Apa saja yang memerlukan istibra? Wanita yang melakukan istibra itu ada 5 wanita. Yang pertama adalah budak perempuan yang disetubuhi atau dikumpuli oleh tuannya. Dia adalah milik seorang laki-laki, kemudian tuannya menyetubuhinya. Maka ketika budak perempuan ini dijual atau dimerdekakan, atau tuan laki-lakinya meninggal dunia, atau dia dinikahkan, maka budak perempuan ini wajib menjalani istibra, ya, untuk mengetahui kosongnya rahimnya dari janin. Kemudian yang kedua, wanita yang menjalani istibra, menurut pendapat yang terkuat adalah, termasuk wanita yang menjalani istibra, menurut pendapat yang terkuat adalah wanita yang berpisah dari suaminya dengan skema khulu. Hal ini dikarenakan Nabi SAW memerintahkan wanita yang khulu untuk menjalani masa tunggu sebanyak 1 kali haid. Ditambah para sahabat pun menetapkan demikian. Di antaranya adalah hadis Arubayyi' binti Muawidh radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Arubayyi' binti Muawidh mengatakan, aku melakukan khulu dari suamiku, kemudian aku datang menemui Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian aku bertanya kepada Utsman, "Mada alayya min al-iddati? Iddah apa yang menjadi kewajibanku?" Maka Utsman mengatakan, "La iddata 'alayki ila an takuni hadisata ahdin bihi." Tidak ada iddah bagimu kecuali jika engkau baru saja khulu'nya diterima, fatamkusi hatta tahidhi haidatan. Maka tunggulah sampai engkau menjalani 1 kali haid. Kata Utsman, wa ana muttabi'un fi dzalika qada'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Maryam al-Mughaliyah. Dan aku dalam masalah ini, kata Utsman, hanyalah mengikuti keputusan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tentang kasus Maryam al-Mughaliyah yang dia dulu adalah istri dari Sabit Ibn Qais Ibn Syammas radhiyallahu anhu, lantas minta khulu dari suaminya. Di sini sanadnya atau derajat sanadnya hasan, dinilai sanadnya dinilai jayid oleh Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari. Demikian juga diriatkan oleh Ibn Abi Syaibah dari Ibn Umar radhiyallahu anhumasnya Arubayyi' itu khuluk dari suaminya, lantas dia mendatangi pamannya Utsman radhiyallahu anhu dan Utsman mengatakan, jalani masa iddah dengan satu kali haid. Nah, kemudian dari sisi logika akal sehat, maka wanita yang mengajukan khulu dan diterima khulunya, dia adalah memiliki dirinya sendiri. Dan wanita yang dikhulu selama masa tunggu tidak bisa dirujuk oleh suaminya. Sehingga tidaklah tersisa bagi wanita yang menjalani masa tunggu karena khulu kecuali sekedar memastikan kosongnya rahimnya dari janin. Pendapat ini, khulu itu cukup menjalani satu kali haid adalah salah satu pendapat Imam Ahmad dan adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Kemudian wanita yang ketiga yang perlu menjalani al-istibra adalah wanita yang disetubui bisubahatin karena subahat. Disetubui karena dikira halal padahal tidak halal. Semisal seorang wanita yang akad nikah dan pernikahan dengan seorang laki-laki telah berjalan sekian tahun, pada akhirnya diketahui bahasanya laki-laki yang selama ini dianggap suaminya adalah saudara sepersusuan. Maka hubungan yang terjadi kemarin-kemarin itu disebut dengan sebutan wata'u subuhat. Hubungan biologis dikira halal padahal tidak halal. Maka wanita ini wajib, suami istri ini wajib dipisahkan karena mereka ini adalah mahram, wajib dipisahkan. Dan tidak perlu talak, karena jika itu saudara sepersusuan, mahram, ya otomatis pisah. Namun perempuan dalam kasus ini tidak bisa langsung nikah. Dia wajib menjalani istibra, yaitu menunggu satu kali haid. Dan ini adalah wajhun fil madzhabil Hanabila, salah satu pendapat dalam madzhab Hanabila dipilih oleh, ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah dan muridnya Ibn Al-Qayyim. Kemudian ya, wanita yang keempat yang menjalani istibra adalah wanita yang berzina. Kemudian dia mau menikah. Wanita yang berbuat zina, kemudian dia mau menikah. Ya, maka tidak bisa langsung nikah setelah berzina. Ya, wajib istibra memastikan bahasanya zina kemarin itu tidak menyebabkan kehamilan. Ya, dengan menjalin istibra dengan satu kali haid. Dan ini adalah mazhabnya Imam Malik dan salah satu pendapat Imam Ahmad, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Saya Ibnu Sa'di di kitabnya yang lain, beliau mengatakan yang benar seorang perempuan yang dikumpuli karena dikira halal untuk dikumpuli ternyata tidak, demikian juga perempuan pelaku zina dan semacam itu tidak menjalani masa iddah sebagaimana iddah perkawinan. Namun istibra sebagaimana budak perempuan dengan sekali haid. Karena wanita pezina ini tidak termasuk dalam nas-nas, dalil-dalil tentang masa iddah istri. Dan tidaklah tepat menganalogkan zina dengan pernikahan. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala juga menyampaikan wanita yang mengalami atau dikumpuli, melakukan hubungan biologis, karena dikira halal padahal tidak, itu istibra, memastikan kosongnya rahim dengan sekali haid. Demikian juga wanita berzina, kata Syekhul Islam Taimiyah, menjalani masa iddah sekali haid. Dan istibra dengan satu kali haid adalah hak Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka memastikan kosongnya rahim. Ya, demikian juga semua pernikahan yang statusnya pernikahan yang tidak sah, ya, pernikahan yang tidak sah. Kalau seandainya misalnya satu pernikahan itu tidak sah, semacam walinya itu bukan wali, ya, kemudian setelah itu sadar, maka ini namanya wata'u subuhat, dikumpuli karena dikira halal padahal tidak, itu menjalani masa tunggu satu kali haid. Kemudian yang kelima adalah wanita muslimah yang berhijrah, meninggalkan suaminya di negeri kafir, berpindah ke negeri Islam. Dan inilah praktek para sahabat. Dan ini adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian bagaimana tata cara istibra, memastikan kosongnya rahim? Ya, maka ada tiga cara. Ya, di Manhajus Salikin, di Matan Manhajus Salikin disampaikan, hatta tahidu haidatan wahidatan. Yang pertama adalah menunggu satu kali haid. Fa ilam takun min dawatil haidi, jika dia adalah wanita yang tidak mengalami haid, tastabri'u bi syahrin, maka istibra'nya adalah dengan menunggu satu bulan. Kemudian awad'u hamliha in kanat hamilan, jika dalam kondisi hamil, maka istibra' adalah dengan melahirkan. Ya, demikian pembahasan tentang istibra dan lima jenis wanita yang wajib menjalani al-istibra atau masa tunggu untuk memastikan kosongnya rahim. Ya, demikian materi pengantar kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita simak dan dengarkan bersama pembahasan materi yang diberikan oleh Ustaz Aris Munandar radhiyallahu taala. Semoga dapat menambah wawasan ilmu kita, dan ibu ingatkan ke sobat muslim semua bahwasanya kita memasuki di sesi interaktif, sehingga sobat muslim dapat bertanya langsung melalui kami melalui chat SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0823 27275333. Sekali lagi kami informasikan kepada sobat muslim semua dimanapun nanti berada, bahwasanya kita sudah menyelesaikan pembahasan materi sehingga kita mengacu ke sesi interaktif. Sehingga sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya langsung melalui chat SMS ataupun WhatsApp di nomor kami ke nomor 0823 27275333. Ya Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang masuk Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Sejauh mana istri wajib taat pada larangan suami yang belum mengaji, yang seringkali larangannya tidak jelas atau absurd? Contohnya tidak boleh ke pasar A karena di sana pernah kecopetan dan lain-lain. Sementara hal tersebut menjadi menyusahkan dan merepotkan istri, karena itu pasar terdekat, termurah, dan terlengkap. Jazakumullahu khairan. Ya, kewajiban taat kepada suami, demikian juga orang tua dan yang lainnya, itu memiliki ketentuan. Yang pertama adalah selama permintaannya, aturannya, itu bukanlah maksiat kepada Allah. Jika aturannya itu maksiat, maka berlaku kaidah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Tidak ada ketaatan bagi makhluk jika untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam batas kemampuan. Jika ya, yang diminta adalah sesuatu yang di luar batas kemampuan, ya, maka istri ini fisiknya lemah, kemudian diminta ini dan itu padahal dia tidak mampu. Jika dilakukan maka dia akan jatuh sakit. Maka istri tidak wajib taat dalam masalah ini. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, dalam batas kewajaran. Dalam batas kewajaran, innama ta'atu fil ma'rufi. Ya. Sesungguhnya ketaatan kepada orang-orang dan pihak-pihak yang wajib ditaati, itu dalam batas-batas kewajaran. Ya. Maka jika satu hal yang tidak wajar, menyusahkan, ya, suruh pergi ke pasar yang lebih jauh, padahal yang dekat ada, ya, cuma karena trauma, pernah kecopetan, terus kemudian dalam tanda kutip talak tiga dengan pasar tersebut, padahal pasar yang lain jauh, repot, dan menyusahkan, maka wallahu ta'ala a'lam, tidak ada kewajiban untuk harus taat dalam kasus semacam ini. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Surga suami itu ada di orang tua, terutama ibunya, sedangkan istrinya jadi yang kedua. Namun bagaimana hukumnya dengan orang tua istrinya Ustaz? Apakah wajib memberi nafkah juga? Jika wajib, bagaimana cara menafkahinya? Apakah harus sama rata orang tua suami dengan orang tua istrinya, Ustaz? Terima kasih dan mohon penjelasan, Ustaz. Ya, untuk seorang suami, ya seorang maka dia punya kewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya. Setelah nafkah anak dan istri terpenuhi, kemudian dia mampu dan orang tuanya dalam keadaan orang tua kandungnya dalam keadaan miskin, maka wajib baginya menafkahi orang tuanya. Dan secara hukum suami ini tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi mertuanya. Tidak ada kewajiban. Namun tidak wajib itu bukan berarti tidak boleh, beda ya. Tidak wajib menafkahi mertua itu bukan berarti tidak boleh. Jawabannya boleh. Dan apakah berpahala jika menafkahi mertua? Jawabannya berpahala. Berbuat baik kepada orang yang punya hubungan khusus dengan kita. Ya, sehingga kewajiban menafkahi mertua ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab anak-anak. Anak-anak kandungnya. Ya, di antaranya adalah kewajiban si istri. Jika istri ini memiliki harta karena punya toko online atau yang lain, dan ya, kemudian orang tuanya itu dalam problem ekonomi, ya, maka anak wajib menafkahi orang tuanya, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan, ya, dengan syarat kalau terutama untuk anak laki-laki, nafkah anak istrinya sudah terpenuhi. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kembali kami ingatkan kepada sobat muslim semua bahwasanya kita sudah berada pada sesi interaktif, sehingga sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan melalui chat SMS ataupun WhatsApp ke nomor kami di 0823 2727 5333. Bung Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, bagaimana hukumnya apabila suami istri tidak melakukan hubungan suami istri selama lebih dari 7 tahun? Bagaimana hukum perkawinannya? Apakah hal tersebut mengakibatkan secara otomatis sudah bercerai atau tidak? Jazakallahu khairan. Kalau status suami istrinya, maka tidak otomatis bercerai. Cerai itu, talak itu terjadi kalau ada lisan suami atau tulisan suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya. Semata-mata tidak ada hubungan badan, tidak auto cerai. Ya, namun kondisi ini kondisi yang penuh dosa. Penuh dosa karena pertama dari sisi suami dia memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah biologis. Nafkah biologis yang ini menurut sebagian pendapat minimal sekali per 4 bulan. Apalagi sampai 7 tahun. Kemudian istri juga memiliki kewajiban taat kepada suami. Di antaranya adalah ketaatan dalam melayani atau memberikan layanan hubungan biologis. Nah, kalau hubungannya itu dibuat berlarut-larut tanpa ada kejelasan status, maka yang terjadi hari demi hari itu penuh dengan dosa. Ya, oleh karena itu hendaknya diperjelas, dipertegas statusnya dengan suami menjatuhkan talak atau istri melakukan khulu. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana cara menghadapi seorang kakak yang selalu menghina dan meremehkan adiknya sendiri? Mohon nasihatnya Ustaz. Jika demikian kondisinya, maka syarat di antara nasihat yang bisa disampaikan adalah jaga jarak dengan kakak. Menghindari kakak, cukup dengan kakak say hello saja. Jika karakter kakak memang demikian. Ya, assalamualaikum, ya sudah. Ya, ke kiri, ke kanan, gitu. Ya, silaturahim tetap dijaga dengan bertegur sapa, namun tidak ada kedekatan, karena ketika dinilai kedekatan itu hanya berujung sakit hati karena diolok-olok, dihina, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, doakan beliau, karena bagaimanapun dia adalah kakak, ya, misalnya kakak kandung, doakan agar Allah lembutkan hatinya dan Allah berikan pencerahan dan hidayah kepadanya. Nah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada seorang wanita yang telah menikah, akan tetapi setelah istrinya hamil, suami pergi meninggalkan istri dan anaknya. Setelah bercerai, suami keluarkan untuk anak yang ditinggalkan. Akan tetapi dia tidak pernah menafkahi mereka. Bagaimana hukumnya Ustaz? Tolong diulangi. Ada seorang wanita yang telah menikah, akan tetapi setelah istri hamil, suami pergi meninggalkan istri dan anaknya. Setelah bercerai, suami hanya mengeluarkan zakat untuk anak yang ditinggalkan. Setelah bercerai, suami hanya mengeluarkan zakat untuk anak yang ditinggalkan, Ustaz. Suami tidak pernah menafkahi mereka. Iya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, meskipun seorang suami, seorang laki-laki itu bercerai dengan istrinya, perlu diketahui bahwasanya nafkah anak tetap menjadi kewajiban suami, menjadi kewajiban ayahnya. Maka ketika dia bertahun-tahun tidak pernah menafkahi anaknya, maka bertahun-tahun itu dia menumpuk-numpuk dosa. Kafa bil mar'i itsman ayudayyi man yakut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah seorang itu berdosa manakala dia telantarkan orang yang wajib dia nafkahi, di antaranya adalah anaknya yang sebelum dewasa dan mandiri. Nah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz mohon sarannya, anak ikhwan umur 28 tahun sudah bekerja dan sedang dekat dengan seorang akhwat umur 20 tahun yang masih kuliah. Satu tahun lagi insya Allah selesai kuliahnya. Saya memilihnya karena dari penampilan sudah menutup aurat dengan baik. Ana berniat untuk menikahi, tetapi orang tua akhwat menghendaki lulus terlebih dahulu. Bagaimana sikap ana? Apakah menunggu ia selesai kuliah atau cari yang lain, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, jika kemudian ada pandangan yang lain yang bisa cepat dan tak kalah menariknya, dan dari sisi sifatnya dan yang lainnya, maka saya sarankan untuk cari yang lain saja. Yang bisa diajak cepat, yang jelas, apalagi jika penanya ini merasa dirinya sudah tergolong orang yang wajib untuk segera menikah. Karena jika tidak segera menikah, maka akan makin lama berbuat dosa karena melakukan onani atau yang lainnya. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali kami ingatkan kepada sobat muslim semua dimanapun antum berada, bahwasanya kita sudah memasuki di sesi interaktif, sehingga sobat muslim dapat bertanya melalui kami lewat chat SMS ataupun WhatsApp ke nomor 08232727533. Sekali lagi pada sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga, dapat bertanya melalui chat SMS ataupun WhatsApp ke nomor kami di nomor 08232727533, yang insya Allah juga akan dijawab satu persatu secara bertahap oleh Ustaz Aris Benandar Hifdzallah Ta'ala. Nah, Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan yang masuk berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Mohon maaf agak panjang. Ibu rekan saya seorang janda usia 50 tahun, dan beberapa bulan setelah ayahnya meninggal, beliau berzina dengan seorang lelaki yang dulunya bekerja di rumahnya. Rekan saya sudah menjelaskan jika ia mengetahui apa yang telah ibunya perbuat. Kemudian rekan saya meminta ibunya untuk menikah kembali. Tetapi ibunya benar-benar tidak mau dengan alasan karena rekan saya belum menikah. Ibunya khawatir jadi bahan omongan. Rekan saya resign dari pekerjaannya, tujuannya agar bisa dekat dengan ibunya, agar ibunya tidak merasa kesepian di rumah sendirian. Pada kenyataannya, setiap hari ibunya teleponan video call asyik dengan lelaki tersebut. Mohon nasihatnya, Ustaz. Apakah rekan saya harus menceritakan kepada keluarga besarnya seperti om, bule, nenek, dan kakek, ya Ustaz? Agar dibantu membujuk ibunya untuk menikah kembali, ya Ustaz? Mengenai hal ibunya pernah berzina, apakah boleh diceritakan juga kepada keluarga besarnya? Karena hal tersebut merupakan aib, ya Ustaz? Jazakumullah khairan, Ustaz Aris Munandar dan tim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, falam yastati' fa bi lisani. Fa illam yastati' fa bi qalbi." Siapa yang mengetahui ada kemungkaran, maka wajib mengubah dengan tangan, jika tidak mampu dengan lisan. Dan di antara bentuk mengubah dengan lisan adalah menyampaikan dan minta tolong kepada pihak-pihak tertentu yang bisa menindak hal ini. Dalam hal ini boleh jadi kakaknya ibu, boleh jadi bahkan orang tuanya ibu masih ada. Silakan dilaporkan dengan laporan yang membuat mereka serius perhatian. Karena ini masalah aib, ya, masalah maksiat, dan aib keluarga. Maka ya, coba pakai bahasa yang tidak spesifik. Kalau responnya sudah positif, ya maka ya sudah. Tapi kalau dengan bahasa yang tidak spesifik itu kurang perhatian, maka ya mau tidak mau berarti perlu pakai bahasa vulgar dan tujukan dan ceritakan pada satu orang yang sangat mempengaruhi ya, keputusan keluarga besar. Demikian yang bisa saya sarankan. Ditambah ya, kewajiban anak untuk mendoakan orang tuanya, ya, di antaranya adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga orang tuanya dari berbagai macam keburukan, keburukan maksiat dan yang lainnya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, ilmu apa saja yang sebaiknya dipelajari seorang wanita sebelum ia menikah? Jazakumullahu khairan. Ya, ilmu yang perlu dipelajari oleh seorang wanita muslimah sebelum menikah, ya, yang pertama, sebagai seorang muslimah, hendaklah dia menuntaskan ilmu yang hukumnya fardu ain atas dirinya. Terlebih lagi, realita membuktikan setelah menikah, seringkali wanita itu kesulitan untuk memiliki waktu belajar. Apalagi belajar yang serius dan intensif. Ya, karena kesibukan melayani suami, kemudian anak, dan sebagainya. Maka, kalau memungkinkan, idealnya ilmu fardu ain itu sudah tuntas sebelum menikah. Ilmu fardu ain itu berkenaan dengan bacaan Al-Quran, terutama Al-Fatihah, kemudian dasar-dasar ibadah, kemudian dasar-dasar akidah yang benar, kemudian ilmu fardu ain berkenaan dengan adab dan akhlak harian, ya, ilmu fardu ain ya, berkenaan dengan sifat-sifat hati, ya, apa yang wajib, ya, gimana kemudian menjaga diri dari sombong, menjaga diri dari riya, ya, menjaga diri dari dendam, dengki, hasad, dan yang lainnya. Maka tuntaskan ilmu yang fardu ain ini. Kemudian yang kedua, ya, menimbang kaidah al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Ya, maka berilmu itu sebelum berucap dan bertindak. Dan di antara tindakan adalah akad nikah dan menikah. Dan menikah sebagaimana kata orang adalah ibadah sepanjang hayat. Oleh karena itu persiapkan, ya, betul-betul persiapkan. Maka yang kedua adalah ilmu tentang fikih pernikahan. Ya, tentang bagaimanakah syarat sah akad nikah, ya, siapakah laki-laki yang halal jadi yang boleh jadi suami, ya, dan sebagainya. Ya, dan maka bagaimanakah kemudian di antara manfaatnya adalah seorang muslimah memiliki kesadaran bahwasanya, ya, meminta cerai itu satu hal yang haram, bahkan dosa besar. Cukup meminta, ya, dan permintaannya tidak harus dikabulkan. Cukup meminta, ceraikan aku mas. Ya. Aku tidak mau lagi, lepaskan aku mas, gitu misalnya. Yang maknanya adalah cerai. Itu cukup sekedar meminta, jika tidak memiliki alasan kuat, ya, maka ini satu hal yang hukumnya haram, bahkan dosa besar. Demikian juga dia belajar tentang fikih ma walima, bagaimanakah kemudian fikih pengantin, malam pertama dan sebagainya. Kemudian dia wanita muslimah tahu apa haknya, apa kewajibannya, tahu hak suami, hak istri, apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya. Kemudian yang ketiga, karena tujuan, di antara tujuan pokok pernikahan adalah memiliki keturunan. Dan yang itu adalah amanah yang wajib di, dan keturunan adalah amanah yang akan kita minta, akan kita pertanggungjawabkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga adalah ilmu tentang mendidik anak. Gimana tarbiyatul aulad fil Islam? Mendidik anak dalam ajaran Islam. Ya, gimana gimana koridornya, rambu-rambunya. Yeah. Demikian juga dan mendidik anak dalam Islam, artinya kemudian demikian juga bagaimanakah menjadi ibu yang baik, ya, bagaimanakah menjadi ibu yang baik. Nah, ini bagian dari ini satu hal yang perlu disiapkan sebelum ini semua terjadi. Dan berkaitan erat dengan masalah anak, maka semestinya dipelajari juga ahkamu tifli, hukum-hukum khusus seputar bayi dan anak. Ya, tentang masalah akikah, tentang masalah fikih, tentang masalah nama, ya, tentang kemudian akikah, ya, kemudian khitan dan yang lainnya. Ya, maka semestinya orang tua faham. Nah, ini ahkamu tifli, hukum-hukum khusus seputar anak, ini menjadi satu hal yang menjadi kewajiban orang tua, ayah dan ibu. Maka siapkan sejak dini. Ya, maka di samping kemudian, maka lengkapi materi pendidikan anak dengan sisi fikih seputar anak, yaitu ahkamu tifli, ya, hukum-hukum khusus seputar anak. Kemudian di antara ilmu yang penting untuk dipelajari, ya, karena ketika berkeluarga berarti bersama dengan seorang laki-laki, ya, maka pelajari karakter laki-laki. Ya, pelajari karakter laki-laki. Yang ini pelajaran ini, ya, atau psikologi laki-laki, bisa didapatkan dengan membaca karakter ayah, bisa dengan membaca karakter kakak laki-laki atau adik laki-laki, atau kemudian media-media yang lain yang mendukung hal ini. Sehingga tidak kaget, oh ternyata laki-laki itu cenderung cuek, laki-laki itu cenderung kurang rapi misalnya. Kemudian dan karakter-karakter laki-laki yang lainnya. Sehingga kemudian tidak mudah emosi dengan cueknya suaminya. Ya, karena memang seperti itu. Kakak laki-laki saya memang orangnya memang cuek-cuek kayak gitu. Gitu. Ya, maka ini dipelajari karakter laki-laki. Ya. Ini perlu dipelajari sehingga bisa disikapi dengan dengan sikap yang baik dan benar. Kemudian ilmu selanjutnya adalah ilmu tentang mengurus rumah. Ya, dan ada satu pelajaran yang dulu ada di sekolah-sekolah, yaitu PKK. Itu satu hal yang penting. Yang sayang sudah hilang pelajaran ini. Karena padahal itu adalah bekal bekal praktis berkenaan dengan masalah mengelola rumah. Ya, maka gimana dasar-dasar kemudian memasak, jangan sampai nikah kemudian kemudian nanak nasi saja enggak bisa, Mbak. Ya, kemudian masak super mie saja enggak tahu, misalnya. Yang dasar-dasar semestinya diketahui. Gimana kemudian cuci piring yang benar, gimana kemudian ngepel, gimana jemur. Ya. Demikian juga termasuk dalam hal ini, ya, adalah ilmu tentang merawat baby, merawat bayi. Ya, tentang demam, ya, gimana kalau keterampilan dengan merawat bayi, mandikan bayi itu seperti apa, gendong bayi itu gimana, jangan sampai nikah kemudian punya anak, ya, betul-betul blank cara gendong bayi yang sehat, yang benar tidak tahu. Ya, maka ilmu tentang merawat bayi, kemudian seputar kesehatan bayi, apa yang harus dilakukan kalau bayi itu demam, apa yang harus dilakukan kalau bayi itu muntah, atau apa yang harus mesti dilakukan kalau bayinya mencret, dan seterusnya. Maka ilmu tentang merawat baby, merawat bayi adalah di antara keterampilan yang patut untuk disiapkan. Bisa kemudian kita katakan ini ilmu khusus selain ilmu ngurusi atau memanage rumah. Nah, demikian juga kemudian perlu kemudian keterampilan pendukung. Di antara keterampilan pendukung dan ilmu pendukung yang perlu dimiliki, seringkali perempuan model nafkah banyak laki-laki tempat kita, ini gaji diserahkan utuh semua kepada istrinya, tolong dikelola. Nah, maka perlu kemudian belajar manajemen keuangan rumah tangga. Gimana supaya bisa irit, bisa cukup. Apa yang harus dilakukan, apa trik-triknya, apa strategi-strateginya. Ada ilmu semacam ini. Kita jumpai, pernah saya lihat iklan misalnya Kulwab tentang manajemen keuangan keluarga. Atau pelatihan atau semacam itu. Maka ini satu hal yang baik untuk diikuti. Ini di antara hal-hal ilmu atau pengetahuan yang perlu dimiliki oleh seorang wanita sebelum menikah dan berumah tangga. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya, sehingga dapat memberikan wawasan yang cukup kepada seorang wanita yang hendak menikah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, izin bertanya, jika tidak mengumumkan kehamilan atau menyembunyikan beritanya agar tidak diketahui teman-teman atau tetangga karena khawatir ada yang hasad, apa itu termasuk kufur nikmat? Hanya memberitahu ke orang terdekat saja. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Ya, boleh-boleh saja tidak menceritakan kalau sedang dalam kondisi hamil. Ya, asalkan tidak bohong. Ya. Ya, namun dengan cara-cara tanpa cara-cara yang haram, misalnya, namun cuma sekedar rajin pakai long dress dan sebagainya sehingga tidak begitu terlihat. Namun kalau cara menyembunyikannya dengan cara yang terlarang semacam bohong, hamil ya, enggak hamil, padahal hamil, maka tidak boleh. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Anak sudah 2 kali ditawari diajak ta'aruf dengan 2 orang akhwat oleh perantara. Yang satu dari keluarga menengah dan satunya lagi seorang perawat yang keduanya sudah mengaji. Sedangkan anak sendiri seorang honorer yang gajinya di bawah UMR di salah satu kota industri. Bagaimana hal tersebut Ustaz? Apakah lebih baik saya teruskan ta'arufnya yang saat ini memang belum sampai tahap komunikasi, atau lebih baik ana sadar diri dengan keadaan? Barakallahu fikum. Jadi antara hal yang patut dipertimbangkan adalah sekufu dalam masalah harta. Ya, sekufu dalam masalah harta satu hal yang tidak wajib. Namun realita rumah tangga menunjukkan bahasanya kepemimpinan seorang laki-laki itu tidak maksimal manakala dia beristrikan seorang yang berpenghasilan mapan padahal dia penghasilannya tidak mapan. Oleh karena itu yang lebih saya sarankan ketika ini sama-sama sudah semangat belajar agama, maka cari yang lebih cenderung sekufu hartanya. Sekufu hartanya. Sehingga tidak ada problem yang dikhawatirkan setelah terjadinya pernikahan. Ya, dikarenakan kemudian minder dengan istri yang penghasilannya mapan dan penghasilannya lebih besar atau yang lainnya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin Ustaz ini sudah jam 9, apakah masih bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya? Ya, bisa sampai 5 menit aja Mas, ya, Bapak. Nah Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika ada suami yang seringkali mengatakan, ya sudah, cerai saja, ajukan saja kepada istri ketika bertengkar, dan itu didengar oleh anak-anaknya yang remaja, kemudian besoknya akur lagi dan melakukan hubungan suami istri sebagai cara mohon maaf lagi. Hal ini terjadi sampai berkali-kali. Apakah hukum perkawinannya masih sah, Ustaz? Diulangi kalimatnya, Mas. Yang awal. Yang awal, jika ada suami yang seringkali mengatakan, ya sudah, cerai saja, ajukan saja, nah, kepada istri Cerai saja, ya sudah cerai saja, ya, ajukan saja. Maka kalau dari sisi keabsahan pernikahan, maka pernikahan masih sah karena belum terjadi talak secara agama. Karena itu adalah kalimatnya adalah kalimat penawaran cerai. Dan permintaan silahkan urus gugat cerai di pengadilan. Maka ya, kalau kalimat redaksinya kalimatnya demikian, maka talak belum jatuh. Namun ini menunjukkan karakter yang tidak baik. Karakter yang tidak baik. Ya, karena emosi kemudian keluar kata-kata semacam ini. Bukan lelaki yang akil, lelaki yang akalnya itu di depan perasaannya dan mengontrol perasaannya. Maka semestinya seorang suami itu adalah seorang yang mengedepankan akal sehat dan tidak membaturkan perasaan. Ya, sehingga dia tidak bermudah-mudah dan nyerempet-nyerempet dalam masalah semacam ini. Dan kalimat ini menunjukkan kalau dia tidak tahu kedudukannya. Kalau mau cerai, cerai itu sudah di tangannya. Bukan nawari. Dia yang ngasih keputusan. Kalau dia sadar diri tentang siapakah dirinya. Tapi kalimat ini menunjukkan dia tidak tahu siapakah dirinya dan apa otoritas dirinya sebagai seorang kepala rumah tangga dan sebagai seorang suami. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir Ustaz, sehingga nanti Ustaz Aris dapat menutup kajian pada malam hari ini. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika anak perempuan usia 10 tahun, apakah boleh tidur di satu kamar dengan adik laki-lakinya yang usia 3 tahun? Mohon jawabannya Ustaz. Dengan adik laki-laki yang berumur 3 tahun? 3 tahun Ustaz, 3. Ya, ya jika pada dasarnya berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, watribuhu alaiha muru awladakum bisolati wahum abna'u sab'in watribuhu alaiha wahum abna'u asrin wafariku bainahum fil madaji', pisahkan antara tempat tidur atau ruang tidur anak laki-laki dan anak perempuan jika sudah berumur 10 tahun. Maka ini ketentuan jika salah satunya sudah berumur 10 tahun, maka dia harus memisahkan diri. Jadi semestinya kakak perempuan yang sudah berumur 10 tahun ini tidak tidur bareng satu ruangan dengan adiknya meskipun adiknya berumur 3 tahun. Ini, idealnya beda kamar. Maka kemudian satu kamar, satu hal yang tidak tepat, satu kasur lebih tidak tepat lagi. Ya, demikian yang kita kaji dan kita bahas kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya di kelas virtual ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis virtual ini Allah catat sebagai amal soleh, amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan kita. Di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Kemudian kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Kru Radio Muslim, Haku TV dan semua media yang merilai acara ini. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum sekalian dengan balasan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.